الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله. Kalau engkau telah mengetahui ini, maksudnya pembahasan kemarin, bahwa orang-orang yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya, dan meyakini tentang Allah pada masalah rububiyahnya. Baik. Kondisi mereka tetap dikatakan dan dicap sebagai orang-orang kafir musyrik. Mereka menyembah Allah tapi menyembah juga yang lainnya. Mereka puasa, mereka haji, mereka umrah, mereka bersedekah, barakallahu fikum, dan yang lainnya dari amalan-amalan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka melakukan ibadah untuk yang lainnya juga, maka dicap mereka musyrik. Dan sama saja tetap diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapapun yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Apakah orang saleh, apakah malaikat, apakah nabi, apakah berhala, patung, kuburan, batu atau apapun, sama saja di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicap mereka semuanya kufar musyrikin. Maka di sini beliau mengatakan, "Idza arafta hadza." Kalau engkau sudah mengenali ini, mengerti ini, arafta makna la ilaha illallah, berarti engkau telah mengetahui makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa arafta anna man naha nabiyan aw malakan aw nadabahu aw istaghatha bihi faqad kharaja min al-islam. Kalau engkau telah mengetahui ini, yakni yang memberikan ibadah kepada selain Allah, maka engkau juga akan tahu bahwa man naha nabiyan, yakni berdoa kepada seorang nabi atau memintanya sesuatu, au malakan atau meminta kepada malaikat, au nadabahu aw istaghatha bihi, minta pertolongan bantuan kepadanya. Siapa yang melakukan ini? Faqad kharaja minal Islam. Sungguh dia telah keluar dari Islam. Walaupun dia masih ngaku muslim, tapi secara hukum dia telah keluar dari Islam karena mereka telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis dia telah melakukan kesyirikan dan dia telah membatalkan syahadatnya sendiri. Maka dikatakan faqad kharaja minal Islam. Ucapan yang diucapkan dari syahadat telah batal dengan perlakuan syirik yang dilakukan. Wa hadza wal kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kekufuran yang orang-orangnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fiik. Jadi kalau ada orang yang datang ke kuburan wali fulan minta pertolongan, ya wali fulan tolong saya untuk disembuhkan, tolong saya untuk dilancarkan usaha, tolong saya ya wali fulan, dan seterusnya. Baik. Maka sungguh dia telah mengibadahi wali tersebut atau orang saleh tersebut. Fa in qala qa'ilu minal musyrikin nahnu na'rifu anna Allaha huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru lakin ha'ula'i as-salihuna muqarrabun. Kalau ada orang musyrikin yang menyanggah, kuburiyun menyanggah, nahnu anallahu huwal khaliq. Kami tahu, kami yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, ar-raziq, satu-satunya pemberi rezeki, al-mudabbir, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur semesta alam ini. Lakin haula'i salihun muqarrabun. Akan tetapi mereka-mereka ini orang saleh yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nad'uuhum wa nandhiru lahum wa nadkhulu 'alaihim wa nastaghiithu bihim. Kami meminta kepada mereka ini orang-orang saleh ini. Wa nadzirulahum, kami bernazar untuk mereka. Wa nadkhulu alaihim wa nastaghitsu bihim, dan kami masuk mendekati mereka ke kuburan mereka untuk kami minta pertolongan bantuan. Wa nuridzalikal alwajahata wasyafa'ah, dan kami menginginkan dari semua ibadah-ibadah yang kami lakukan ini adalah alwajahah, kedudukan dan syafaat. Illa fa nahnu nafhamu anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Kita sangat tahu, kita paham, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemberi rezeki dan mengatur segala-galanya. Faqul kalabuka hadza madhhab Abi Jahal wa amsalihi. Katakan kepada mereka-mereka ini, orang yang seperti ini modelnya, madhabmu ini, yakni pemikiranmu ini, pemahamanmu yang seperti ini, pemahamannya Abu Jahal dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Pemahamannya Abu Jahal. Baik, karena inilah yang dilakukan oleh Abu Jahal dan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mereka mengakui, meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pengatur semesta alam ini. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menyembah yang lainnya. Makanya inilah yang dikatakan apa? Mazhabnya Abu Jahal, mazhab syirik. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Asy-syarh, Asy-syekh yukhatibul ulama wal awam. Asy-syekh di sini, Syekh Muhammad bin Wahab, mengajak bicara para ulama dan orang awam. Bukan cuma orang awam yang berpikiran seperti ini, ulama-nya mereka dari kalangan apa? Para penyembah wali. Pikirannya seperti ini. Barakallahu alaikum. Wa ma'na nakhahu fi al-'ammiya ay istanjada bihi. Baik. Ya, ini berdoa kepadanya. Yuqali man yunfi anna du'a salihna syirk. Yuqali man yunfi anna du'a salihna syirk wa yaqulu al-muradu bihi at-tawassul bihim ila Allah. Yuqali man yunfi du'a anna du'a salihna syirk. Ucapan ini yang tadi ini dikatakan kepada orang-orang yang menafikan, yang mengingkari bahwa berdoa kepada orang saleh adalah kesyirikan. Paham berlebih. Ketika mereka mengatakan, ya wali fulan tolong saya disembuhkan, ya wali fulan tolong saya dilancarkan rezekinya, ya wali fulan tolong, ini mereka tidak anggap ibadah, mereka tidak anggap kesyirikan. Barakallahu fikum. Wa yaqul al-muradu bihi at-tawassul bihim ila Allah. Mereka hanya mengatakan, oh, itu cuma sekedar tawassul. Tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara ini. Yuqalu kalamuka hadza huwa madhhabu Abi Jahal. Maka dikatakan, ucapan ini persis dengan ucapannya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang serupa dengan mereka. Li'annahum yaqul la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi. Karena mereka ini tokoh-tokoh Quraisy musyrikin pada saat itu mengucapkan yang sama seperti kalian ucapkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumiitu illa Allah. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu natakhiru hadhil alihata lituqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, mereka mengatakan kami menjadikan tuhan-tuhan ini, maksudnya tuhan-tuhan orang-orang saleh maksudnya, untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ya kan persis. Yang sekarang dengan yang dulu. Cuma mereka sekarang tidak mau mengatakan Tuhan, sementara mereka dulunya mengatakan ilah, Tuhan. Kama qala Allah anhum wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Wa ya'buduna min dunillah, mereka-mereka ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa, mereka bernazar, mereka istighatsah, mereka ini itu untuk wali-wali yang mereka ibadahi. Baik. Padahal wali-wali itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya wali dan semuanya selain wali pun, selain Allah Subhanahu wa taala semuanya, la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa mendatangkan kemudaratan apalagi kemanfaatan. Barakallahu fikum. Ya mereka sembah ini, mereka ibadahi ini dengan melakukan takarrub kepadanya. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini cuma sekedar perantara, kami pengennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, baik. Perhis. Kita ini orang-orang kotor, banyak dosa, maksiat. Mereka adalah orang suci, mereka adalah orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mereka, perantara mereka, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ajaran siapa ini? Bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah musta'an. Fa innahum yad'una Isa wa Uzairan wal malaikata wal awliya. Mereka orang-orang musyrikin, mereka berdoa kepada Isa, berdoa kepada Uzair, mereka berdoa kepada malaikat, mereka berdoa kepada para wali. Yuridu Nabi dzalika kama qala Allah taala, mereka menginginkan dari doa-doa ini sebagaimana Allah mengatakan walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Berkata orang-orang ini walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan adapun orang-orang yang menjadikan selain Allah wali yang mereka sembah, yang mereka ibadahi, yang mereka berdoa kepadanya, mereka mengatakan ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada tuhan-tuhan ini, orang saleh ini, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Persis. Tapi apa yang diucapkan dulu kala dan sekarang. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa ya'buduna min dunillah. Ini harus diyakinkan bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya. Barakallahu fiik. Tapi apapun itu, siapapun itu, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka mengatakan tuhan-tuhan ini, wali-wali ini atau orang soleh ini sebagai apa? Pembela-pembela kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Asyara al-musyrikun al-awwaluna yuriduna mimman ya'budunahum ma'allahi tawassuta lahum faqat. Al-musyrikun al-awwalun, orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala, mereka menginginkan mimman ya'budunahum, dari siapapun yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, tawassuta lahum faqat. Tawassuta lahum faqat. Sekedar untuk tawassut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. La yaquluna innahum yakhluqun. Orang musyrikin dahulu kala tidak mereka meyakini bahwa yang mereka sembah selain Allah itu bisa mencipta, bahwa memberi rezeki. Wa innama yaquluna inna haula'i syufa'auna syufa'ulana 'indallah. Tapi mereka mengatakan sesungguhnya mereka-mereka ini, tuhan-tuhan ini, orang soleh ini, sebagai pembela-pembela kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna inna hadza ta'dhimun lillah. Mereka mengatakan perbuatan kita ini sebagai pengagungan terhadap Allah Subhanahu. Suatu yang mereka lakukan dari kesyirikan, mereka anggap itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bukan kita yang boleh menentukan baik atau tidaknya sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Karena mereka menganggap bahwa kesyirikan itu ya kebaikan. Baik, barakallahu fiik. Pemuliaan terhadap orang saleh, pengagungan terhadap mereka. Memahami kedudukan mereka dan seterusnya dengan berbagai macam alasan. Padahal itu semuanya telah dibantah, tidak boleh. Tidak boleh kalian berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kalian istighatsah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kalian menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kalian rukuk sujud dan boleh tidak boleh kalian melakukan apapun dari ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.